Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum. Wa man yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhwad rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Pada sore ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Nikmat-nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Nikmat-nikmat yang seandainya seumur kita seluruhnya digunakan untuk beribadah kepada Allah, itu belum bisa menyamai nikmat yang telah Allah berikan, belum bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan ini penting kita sebagai kaum muslimin, ahli sunnah, untuk saling mengingatkan agar kita menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi tiga rukun syukur yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir di dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid, disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitabnya juga, di mana untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba yang bersyukur itu harus memenuhi tiga rukun ini. Yang pertama, kita harus meyakini seluruh nikmat yang Allah berikan, baik nikmat-nikmat duniawi berupa kesehatan, keamanan, tempat tinggal, harta, pasangan, keturunan, dan seterusnya dari nikmat-nikmat duniawi yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Teringat ini nikmat kapan? Ketika Allah cabut nikmat-nikmat ini, ketika seorang sakit, ketika hilang keamanan di satu negeri, susah untuk bekerja, beribadah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk sering melihat orang-orang yang dibawa kita di masalah-masalah duniawi. Unzuru ila man asfala minkum, kata Rasulullah SAW. Lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah dunianya daripada kalian. Wala tanzuru ila huwa man fauqakum, jangan lihat kepada orang yang lebih tinggi dunianya daripada kalian. Fahuwa ajdaru ala tazzaru ni'matullahi alaikum. Kalau ini dilakukan, kata Rasulullah, maka kalian tidak akan meremehkan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Akan tapi kalau kita tidak melakukan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita selalu melihat yang lebih tinggi dunia daripada kita, maka kita tidak akan pernah menjadi hamba yang bersyukur. Kita akan selalu merasa kurang. Padahal kita sehat, padahal kita punya kendaraan, padahal kita punya tempat tinggal, punya keluarga. Tapi karena yang dilihat itu lebih mewah mobilnya, misalnya lebih mewah tempat tinggalnya, sehingga dia selalu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa kurang. Akan tapi kalau dia melihat orang yang lebih menderita dari dia, yang misalnya terbaring di rumah sakit, yang semoga Allah menyembuhkan kaum muslimin seluruhnya dari segala penyakit misalnya yang tertimpa, penyakit kanker dan seterusnya, dari sakit-sakit yang kronis, dari orang yang untuk makan aja susah. Maka dengan begitu, berdasarkan sabda Nabi SAW, kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini seluruh nikmat itu dari Allah. Kemudian rukun kedua, setelah kita yakin yang kalbu itu dari Allah semuanya, kita harus mengucapkan alhamdulillah, mensyukuri dengan lisan. Kita harus menisbatkan seluruh nikmat itu kepada Allah, dan itu adalah bentuk kesempurnaan tauhid seseorang. Menisbahkan seluruh nikmat-nikmat itu kepada Allah terlebih dahulu, ucapkan alhamdulillah, kemudian baru katakan kemudian dengan sebab ini, dengan sebab itu, dan itu menunjukkan kesempurnaan tauhid seseorang sebagaimana dipelajari dalam kitab tauhid. Sehingga kata Asy'ab bin Rabi' Al-Asy'ari, ketika seorang kadang menisbahkan nikmat kepada Allah, kadang menisbahkan nikmat kepada dirinya, usahanya, usaha orang lain, bantuan orang lain, beliau katakan, maka wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum sempurna tauhidnya, dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun syukur yang ketiga adalah menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk mencari keridhaannya, untuk melaksanakan perintah-perintahnya, kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita semua. Karena amal-amal soleh yang kita lakukan itulah yang akan menemani kita di alam kubur dan di akhirat nanti. Di alam kubur sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad, akan berwujud laki-laki yang tampan dan beraroma wangi. Dan di akhirat nanti ketika ditimbang amal kita, kita sangat membutuhkan amal-amal soleh yang telah kita lakukan di dunia. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, tiga perkara yang akan mengiringi seorang jenazah ke kuburnya. Tiga perkara itu keluarganya, kemudian hartanya, ya, seperti kendaraannya, dan yang ketiga amal solehnya. Yang dua akan kembali setelah mengantarkan ke kuburnya, yaitu keluarganya, hartanya, dan yang satu lagi yaitu amal soleh itu yang akan menemaninya terus. Sehingga jangan pernah kita meremehkan amal soleh sekecil apapun, apalagi amal besar seperti amal menuntut ilmu syar'i ini, bermajelis ilmu, muzakarah saling, muzakarah mengkaji Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW ala fahmi salafis salih. Ayuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah menciptakan kita di dunia ini untuk beribadah kepadanya. Dalam ayat Al-Quran, Surah Az-Zariyat 56, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepada-Ku. Allah sendiri yang mengatakan tujuan Allah menciptakan kita dari tidak ada. Yang sebelum kita berada di muka bumi ini, kita belum ada. Kemudian setelah itu Allah ciptakan, sebagaimana Allah ingatkan, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalqin fi dhulumatin thalas. Allah menciptakan kalian tahapan demi tahapan, ya, di perut ibu kalian, dari air yang hina, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Kemudian Allah ciptakan tangan, kaki, seluruh organ di saat kita berada di perut ibu kita. Fi zulumatin thalas. Dan saat kita berada di perut ibu kita, kita berada pada tiga kegelapan. Kegelapan perut, kegelapan rahim, dan kegelapan ari-ari. Siapa yang memberikan rezeki saat itu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menciptakan kita di perut ibu-ibu kita, kemudian setelah itu Allah keluarkan kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kemudian Allah keluarkan kalian setelah diciptakan di perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allah berikan pendengaran, penglihatan, kalbu, agar menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita diciptakan di dunia ini Allah pun telah mengutus para rasul dan ditutup dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kita tauhid yang benar, untuk mengajarkan kita hukum-hukum yang telah ditetapkan, syariat yang telah ditetapkan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus rasul sebelummu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kami wahyukan kepada setiap rasul sebelummu untuk menyeru kepada la ilaha illallah, bertauhidlah kepadaku. Sehingga tauhid itu adalah dakwah seluruh para rasul, termasuk dakwah Nabi kita Muhammad SAW dari awal dakwah beliau sampai beliau sakaratul maut pun berdakwah kepada tauhid. Saat beliau kesakitan sakaratul maut, beliau tetap berdakwah mengatakan laknatullah alal yahud ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Allah ingatkan jangan sampai kuburan beliau jangan dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam dan istrinya dan ditempatkan di muka bumi ini, lalu barang siapa dari keturunan Nabi Adam alaihissalam yang mentaati Allah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, barang siapa yang berpaling dari apa yang telah Allah tetapkan, apa yang telah Allah wahyukan melalui para rasul, maka dia akan termasuk orang-orang yang sengsara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 38 sampai 39, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Turunlah kalian wahai Nabi Adam dan Hawa ke dunia. Lalu jika keturunan kalian mengikuti petunjukku yang telah aku wahyukan kepada para rasul termasuk Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, jika keturunanmu mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa takut dan tidak akan bersedih. Dia akan bahagia orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sebaliknya, jika orang yang kufur mendustakan ayat-ayatku yang telah aku turunkan kepada rasul, kepada para rasul, maka mereka adalah penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Dan ayuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, di antara petunjuk yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada satupun yang dibutuhkan oleh setiap manusia melainkan itu telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min amalin yuqarribu minal jannati illa qad amartukum bihi." Tidak ada satu amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah yang dengannya bisa seorang itu masuk surga melainkan telah aku ajarkan, telah aku perintahkan untuk melakukannya. Wala min amalin yuqarribu ilan nar illa wa qad nahaitukum anhu. Dan tidak ada satu amalan yang menyebabkan bisa masuk kepada neraka melainkan aku telah larang dari dosa tersebut. Semuanya telah diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam perkara yang akan kita kaji adalah dalam permasalahan ekonomi yang disebutkan dalam bahasa Arab dengan al-iqtisad al-islami, yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama dengan judul al-amwal wal-kasbu, sebagaimana dalam kitab para ulama Al-Amwal li Abi Ubaid. Begitu juga Al-Amwal bin Zanjawai. Al-Kas li Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani dan yang lainnya. Yang dalam masa sekarang ini, di waktu di zaman sekarang ini, dinamai dengan al-iqtisadul islami, ekonomi Islam. Itu pun telah diatur dalam syariat kita, dalam Islam, telah sempurna Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina." Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Sehingga termasuk dalam masalah ekonomi Islam ini, itu pun telah diatur dalam syariat Islam dengan detail, dengan rinci. Semua yang kita butuhkan ada dalam ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana nanti yang akan kita sebutkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan pada naluri setiap manusia untuk mencari kemaslahatannya, untuk mencari hal-hal yang bermanfaat untuk setiap insan, untuk mencari maslahat kebaikan untuk masyarakatnya. Itu sudah naluri yang telah Allah ciptakan pada masing-masing manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 14 hal ini. Dalam ayat Ali Imran ayat 14 kata Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah." Dijadikan indah kata Allah pada setiap jiwa manusia itu. Dijadikan senang setiap jiwa manusia itu terhadap syahwat dari perempuan, kemudian juga mencintai anak-anaknya dan mencintai harta yang berlimpah, al-qanatiril muqantara. Itu sudah memang jadi ghariza, insting, naluri. Minaz zahabi wal fiddati wal khayli wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Jadikan setiap jiwa manusia itu memang senang dengan banyak harta dari emas, perak, kuda yang sangat bagus, binatang ternak, sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang demikian itu adalah kenikmatan-kenikmatan dunia, harta benda dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah memiliki balasan yang sangat baik untuk hamba-hamba yang beriman. Di sini Allah tegaskan memang Allah jadikan pada setiap insan itu senang dengan perempuan, dengan anak-anaknya, dengan harta yang berlimpah. Enggak perlu diajarkan, sudah ada pada jiwa manusia seperti itu. Begitu juga dalam surat Al-Adiyat ayat 8 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Manusia itu terhadap harta itu sangat mencintai, sangat suka terhadap harta benda. Sudah Allah jadikan itu sebagai insting setiap manusia. Sehingga tidak mungkin insting ini yang telah Allah jadikan fitrah pada setiap manusia mencintai harta, tidak mungkin bisa dicabut. Sistem ekonomi apapun yang ingin mencabut fitrah ini, insting ini, pasti sistem itu akan rusak, tidak akan berhasil. Seperti yang diusahakan dalam sistem Asy-Syuyu'i, komunisme, ingin semuanya sama hartanya. Enggak boleh ada yang kaya dengan dibandingkan yang lain. Nah, ujung-ujungnya rusak Tidak mungkin itu. Nah, kemudian juga sebaliknya sistem kapitalisme itu pun merusak suatu masyarakat. maka satu-satunya sistem ekonomi yang terbaik yang dengannya akan membuat masyarakat menjadi saling membantu, ya, saling peka terhadap yang lain, ya, itu hanya al-iqtisadul islami, sistem ekonomi Islam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia, dialah yang paling tahu sistem ekonomi apa yang paling tepat untuk makhluk-makhluknya, yaitu kita ini, manusia. Makanya Allah turunkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang di situ mengatur ekonomi Islam agar kita pelajari, kemudian kita amalkan. Sehingga sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal ilmu bita'allum. Ya. Untuk kita mengetahui apa yang telah Allah tetapkan dari hukum-hukum Islam berkaitan dengan ekonomi Islam ini, kita butuh mempelajarinya. Karena ilmu itu didapatkan dengan belajar, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih atau hasan. Dan pada kesempatan ini yang kita usahakan akan menyampaikan, ya, karena ekonomi Islam itu luas, ya, maka kita akan sampaikan yang bisa kita sampaikan dari prinsip-prinsip ekonomi Islam yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sehingga inti dari ekonomi Islam itu bukan ingin menghilangkan naluri fitrah, syahwat yang telah Allah tanamkan pada setiap manusia. Bukan untuk menghilangkan insting dan fitrah tersebut. Tapi ekonomi Islam yang telah Allah turunkan itu ingin mengatur syahwat setiap insan itu. Sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang Allah ridhai. Dan kita yakini bahwa syariat Islam ini dibangun di atas kemudahan. Di atas kemudahan. Bukan mempersulit. Kita yakin, ya, ketika kita menjalankan syariat Islam terkhusus berkaitan dengan ekonomi Islam ini, maka dengan itu, sebagaimana dalam awal pembahasan tadi, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukannya menjadi orang yang sengsara, ya, sama sekali tidak mungkin ketika kita mengamalkan syariat Islam. Ya. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa ada sekelompok orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka ini mengatakan, la atazawwajun nisa, aku tidak mau menikah, kalau begitu. Sebagian yang lain mengatakan, la aqulul laham, aku tidak mau makan daging. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, la anam 'alal firasy, aku tidak mau tidur di atas kasur. Lalu ucapan-ucapan sebagian sahabat ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahmid, memuji Allah dan mengatakan, ma balu aqwam qalu kadza wa kadza. Kenapa orang-orang tersebut mengucapkan ucapan yang telah tadi disebutkan, ya? Tidak mau nikah, tidak mau makan daging, tidak mau tidur di atas kasur. Walakinni usalli wa anam, aku seorang nabi yang paling bertakwa, yang diampuni dosa-dosanya, yang dijamin masuk surga. Aku salat dan tidur, ya. Aku tetap tidur. Wa asumu wa uftir, aku puasa dan aku berbuka. Wa atazawwaju nisa, dan aku pun menikah, kata Rasulullah SAW. Maka faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, ya, bukan bagian dariku, dalam Sahih Muslim. Itu yang tidak mau menikah, yang mengatakan ucapan-ucapan yang melanggar atau menyelisih sunnah Nabi SAW tadi, maka jika itu diteruskan, Nabi SAW berlepas diri darinya. Ya. Nabi SAW mengingkari hal-hal tadi. Yang itu adalah ghariza, ya, fitrah manusia. Nah, menikah, kemudian makan, ya, itu tidak dilarang dalam syariat kita. Nah, buktinya dalam hadis yang tadi disebutkan. Kemudian ahli wal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk bekerja, mencari harta yang halal, lalu makan dari hasil kerjanya dan memberikan nafkah kepada orang-orang yang wajib dinafkahi. Hal ini disebutkan dalam ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Qasas ayat 77, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah." Carilah dengan apa yang telah diberikan kepadamu dari harta, pahala akhirat. Gunakan hartamu itu untuk melakukan ketaatan-ketaatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa sholat, untuk bisa berpuasa, untuk bisa haji, untuk bisa umroh, untuk bisa bersedekah. Gunakan hartamu untuk mencari pahala, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Maksudnya apa dalam tafsir ayat ini? Tetap, ya, nikmati hal-hal yang halal tanpa berlebih-lebihan. Silakan, ya, nikmati dunia yang halal dari dunia ini, tapi jangan berlebih-lebihan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah dengan bersedekah kepada orang lain sebagaimana Allah telah memberikan harta kepadamu. Ini bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak melupakan dunia kita sebagaimana nanti akan disebutkan dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam. Begitu juga dalam ayat yang lain yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja, mencari harta yang halal. Dalam surah Al-Muzammil ayat 20, kata Allah Subhanahu wa taala, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dan yang lainnya melakukan safar dalam rangka berdagang untuk bisa mencari harta. Kemudian dengan itu dia tidak minta-minta sebagaimana dalam tafsir ayat ini. Nah, di sini Allah mentakrir, menyetujui, menyebutkan, ya, sebagian hambanya melakukan safar, yadribuna fil ard, dan mereka berdagang untuk mencari rezeki, ya. Dan ini Allah sebutkan dalam rangka, ya, menghasung, memerintahkan untuk bekerja dan jangan minta-minta. Demikian pula dalam ayat yang lain dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Jika telah selesai salat, maka bertebaranlah untuk mencari penghasilan, ya, mencari nafkah di muka bumi ini dan berharaplah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita pelajari hukum-hukum Islam, kita memahami bahwa Islam sangat menghormati harta. Bagaimana bisa kita simpulkan seperti itu? Di mana dalam syariat Islam, dalam Kitabul Hudud, di situ ada hukuman bagi yang mencuri jika terpenuhi syarat-syaratnya. Dan yang menegakkan tentunya penguasa. Nah, itu menunjukkan harta itu dijaga dalam Islam ini. Tidak boleh seorang sembarangan mengambil harta orang lain. Begitu juga orang, ya, tidak boleh semaunya mengambil harta orang lain, merusak harta orang lain. Bahkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari, kata Rasulullah SAW, "Man kutila duna mali fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh dalam rangka menjaga hartanya, ada yang ingin merampas hartanya, dia berusaha tolak dengan baik-baik, dengan cara yang halus, mungkin dia kasih sebagian uang, tapi tetap, ya, diserang oleh orang yang ingin mencuri sampai terbunuh, maka dia syahid, ya, kata Rasulullah SAW. Menunjukkan apa? Islam sangat memperhatikan dalam masalah harta ini, sangat dijaga. Tidak boleh seorang sewenang-wenang dengan mengambil, merusak harta orang lain. Nah, dan sebagaimana kita pelajari dalam fikih Islam, dalam hukum Islam, ya, ketika seorang menzalimi harta orang lain, maka kemungkinan atau dua hal yang harus dilakukan, kita minta keridhaannya, nah, atau kita menggantinya. Nah, jika tidak diselesaikan di dunia, maka di akhirat nanti. Maka pahala kita di akhirat nanti akan diambil dan diberikan kepada orang yang terzalimi. Begitu juga dalam masalah kezaliman pada fisik, jiwa, dan kehormatan seseorang. Dan ini menunjukkan apa? Islam sangat mengatur masalah harta ini, sebagaimana nanti akan disebutkan. Kemudian, ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita dapati pula para nabi, ya, mereka pun bekerja, ya, mencari harta untuk bisa mandiri dan menafkahi keluarganya. Nabi kita Muhammad SAW, ya, mengembalakan kambing. Kemudian nabi yang lain, ya, melakukan pekerjaan yang dengannya bisa menjaga kehormatan dirinya. Kemudian setelah kita menyebutkan mukaddimah tentang pentingnya kita mempelajari ekonomi Islam ini, kita juga penting mengetahui apa definisi dari al-iqtisad al-islami. Al-iqtisad, secara bahasa, dilihat dalam lisanul Arab, dari kata al-qasdu. Al-qasdu fil ma'isha artinya alla yusrif wala yaktur. Fulan muqtasid fil nafaqah wa qad iqtasada. Ketika dikatakan, digunakan kata iqtasada dalam bahasa Arab, ya, dan dalam merujuk membahas definisi secara bahasa ini, bisa melihat di lisanul Arab, maqaisul lughah al-qamusul muhit tahzibul lughah, ini rujukan-rujukan untuk mengetahui definisi secara bahasa. Di mana disebutkan dalam lisanul Arab tadi apa? Iktisad itu maknanya tidak boros dan juga tidak bakhil, itu secara bahasa. Secara bahasa disebutkan dalam lisanul Arab al-iktisad, yang itu dari al-qasdu fil ma'isha, itu seorang tidak boros dan juga tidak bakhil, pertengahan, ya, dalam menggunakan harta. Dan kata al-iktisad, ya, ini adanya di masa-masa sekarang, ya, dipelajari di Universitas Al-Madinah al-iqtisadul Islami, ya. Tapi di zaman dulu kitab-kitab para ulama menamai, ya, pelajaran ini ekonomi Islam dengan kitabnya al-amwal, ya, al-kasb, ya, tentang pengolahan harta, ya, al-kasb tentang pengaturan mencari harta, al-kasb, ya, seperti kitab al-amwal li Abi Ubaid. Ada kitab Al-Amwal Ibn Zanjawai. Ada kitab Al-Kasbu li Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani. Dan kitab ini, ya, membahas tentang pertanian az-zira'ah, at-tijarah, perdagangan, as-sina, perindustrian, al-ijarah, ya, sewa-menyewa, al-kharaj, dan yang lainnya yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Kemudian setelah kita mengetahui makna al-iqtisad secara bahasa, kita pun perlu mengetahui makna al-iqtisad secara istilah. Secara istilah, maknanya adalah huwal mal awil qudratul maliya min wara'il kasbi bi'ay naw'in kana. Harta atau kemampuan finansial yang diperoleh dengan bekerja, ya, al-kasb, mencari harta, yang mendapatkan harta ini banyak caranya, yang nanti akan disebutkan cara-cara yang halal untuk mendapatkan harta ini. Sehingga permasalahan ekonomi Islam ini dari zaman dulu, ya, sangat diperhatikan, bukan hanya sekarang, tapi dari zaman dulu, ya, dipelajari oleh para ulama, diajarkan oleh para ulama. Karena insan itu, ya, butuh makan, butuh minum, butuh membeli pakaian, butuh tempat tinggal, ya. Dan seperti yang tadi disebutkan, itu sudah insting, fitrah. Manusia itu ingin menghilangkan kelaparan yang pada dirinya, ya, ingin memiliki barang-barang, ya, maka Islam telah mengaturnya secara sempurna. Secara umum, ya, manusia dalam al-iktisad ini, dalam masalah ekonomi ini, terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, al-kufar, ya, selain muslimin, selain kaum muslimin, yang tidak punya agama, yang terjatuh pada kesyirikan, maka mereka dalam bab ini, mereka hanya mengandalkan hawa nafsunya, ya, tidak punya aturan dalam ekonomi ini, ya. Mereka semaunya, ya, baik dengan menzalimi orang lain, ya, ataupun dengan segala cara. Adapun jenis kedua manusia dalam masalah ekonomi ini kaum muslimin, di mana mereka kaum muslimin, ya, menjadikan seluruh gerak-geriknya, keyakinannya, ibadahnya, muamalahnya mengikuti syariat Islam. Ini kaum muslimin, ya, berusaha untuk mempelajari apa yang telah Allah ajarkan, ya, berusaha untuk mengetahui kemudian mengamalkannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayol ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, di antara prinsip dalam ekonomi Islam yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW adalah al-kasbul halal wal-aqlu binal halal. Mencari harta yang halal dan makan dari harta yang halal. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya dalam surah Al-Baqarah. Ayat 168 kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanlah dari bumi ini harta yang halal, ya, dan thayyib, bukan suatu yang jelek, ya. Disebutkan dalam tafsir Sidi, yang tidak thayyib itu seperti bangkai, darah, daging babi, dan semua khaba'ith, sesuatu yang jelek, ya, tidak layak untuk dimakan, jangan dimakan. Makanan yang halal dan baik, ya, bukan yang bermudarat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat jelas. Maka dari ayat ini perintah dari Allah, kulu, makanlah, kata Allah, yang halal, yang thayyib. Yang halal berarti harus sesuai dengan ketentuan syariat. Dan yang thayyib sebagaimana tadi disebutkan harus yang tidak bermudarat, yang baik bagi badan kita. Demikian pula perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 172 kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, yang telah kami rezekikan kepada kalian, ya. Makanlah, makanan yang baik, minuman yang baik, ya, yang tidak bermudarat, ya. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini pun jelas menunjukkan, ya, perintah agar yang kita makan itu adalah yang baik, yang halal, bukan suatu yang haram. Dan juga disebutkan oleh Asy-Syafi'i dari ayat ini menunjukkan bahwa kita harus makan, ya, makanan yang dengannya kita bisa menjaga tubuh kita yang telah Allah berikan ini. Bahkan beliau katakan, ya'tham tarikuhu li zahir amr. Seorang itu berdosa kalau tidak makan yang dengannya akan membahayakan tubuhnya. Berdosa, ya. Karena di sini Allah perintahkan makan, ya. Makanlah kalian yang halal, yang baik. Jika kalian seorang tidak mau makan sehingga membahayakan tubuhnya, ya. Sampai membuat dia mati atau bersakit, ya. Karena tidak memenuhi hak tubuhnya, ya. Yang itu harus kita tunaikan, maka seorang bisa berdosa. Kata Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi menafsirkan ayat Al-Baqarah 168 tadi. Ya. Demikian pula dari hadis-hadis Rasulullah SAW diantaranya dalam Sahih Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Dan Allah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana telah memerintahkan para rasul, ya. Perintah yang diperintahkan kepada kaum mukminin sama dengan apa yang diperintahkan kepada rasul. Faqala, kata Allah. Nah, kata Rasulullah SAW, ya, membacakan ayat, ya ayyuhar rusulu qulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Inni bima ta'maluna alim. Inni bima ta'maluna alim. Wahai sekalian rasul, makanlah, kata Allah. Ini perintah untuk rasul, tapi juga perintah untuk kaum mukminin. Sebagaimana kata Rasulullah SAW tadi. Wahai sekalian rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik. Ya. Perintah untuk makan. Ya. Makan-makanan yang baik. Dan beramal solehlah. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Wa qala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami berikan. Dan ketika seorang makan dari harta yang halal, yang baik, itu sebab diterimanya, dikabulkannya doa dan ibadah seorang. Sebagaimana lanjutan hadis tadi, hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW menyebutkan, ar-rajul yutilu safar ash'ath akbar. Yamuddu yadai ila sama, ada seorang yang sedang safar, rambutnya berantakan, ya. Lalu dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbku, wahai Rabbku, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, wa anna yustajabu lahu. Tapi masalahnya, makannya haram, yang dia makan haram, minumannya juga yang dia minum haram, dan gizi, ya, termasuk pakaian yang di sini maksudnya, itu pun dari yang haram. Lalu bagaimana bisa dikabulkan doanya? Ya. Dia sudah mengangkat tangan. Ya. Sebab dari diterimanya dikabulkan doa kan mengangkat tangan. Kemudian juga dia keadaannya sedang safar. Ya. Safar termasuk satu sebab dikabulkan doa, sebagaimana hadis. Tapi karena makanan minumannya haram, itu menyebabkan ditolak doa. Begitu juga disebabkan dengan itu akan ditolak ibadahnya. Sehingga prinsip ini penting untuk kita ketahui. Dalam ekonomi Islam, ya, mengajarkan agar kita mencari harta yang halal. Makan makanan yang halal berdasarkan ayat-ayat yang sangat jelas tadi dikatakan halalan, kata Allah. Begitu juga dalam hadis tadi disebutkan bagaimana dikabulkan, ya, doanya. Kalau makanan, minuman, pakaiannya haram. Disebutkan juga dalam hadis, Allah menerima dari yang baik, dari harta yang halal, ya, sedekahnya, apapun yang menggunakan harta, itu jika hartanya dari yang halal, Allah terima. Ini prinsip pertama dalam ekonomi Islam. Prinsip kedua dalam ekonomi Islam, min usulil amalil iktisadi hasul Islam alal amal lidunya wal akhirah. Di antara prinsip dalam ekonomi Islam ini, menghasung, mendorong untuk semangat dalam bekerja. Dan juga hasungan, dorongan untuk semangat mencari akhirat. Ya, bukan hanya bekerja, tapi juga untuk, nah, mencari akhirat, beribadah, menjalankan ketaatan-ketaatan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya mencari dunia agar bisa kuat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam ayat yang tadi disebutkan, وَبْتَغِ فِي مَا أَتَقَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ, carilah dengan harta yang telah Allah berikan kepadamu negeri akhirat. Gunakan harta yang telah diberikan kepadamu pahala. Gunakan harta yang telah diberikan kepadamu untuk menjalankan ketaatan. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, dan jangan lupa untuk menikmati dunia yang halal, ya, harta yang halal tanpa berlebih-lebihan, tanpa israf. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan juga jangan lupa sedekahkanlah, berbuat baiklah kepada orang lain dengan menyedekahkannya, menginfakannya sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian dengan memberikan harta tersebut. Sehingga sangat jelas ayat ini mahasung kita untuk bisa punya harta yang halal, ya. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa kata Allah dengan bekerja. Begitu juga dalam ayat yang tadi disebutkan, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, jika telah selesai salat maka bertebaranlah, carilah di muka bumi ini harta yang halal dengan berbagai macam pekerjaan, dengan berbagai macam cara yang halal. Dan ayat ini pun jelas menunjukkan perintah fantasyiru, kata Allah, bertebaranlah, ya, bermacam-macamlah dalam mencari harta, ya. Karena tentunya berbeda-beda watak setiap orang, ya, berbeda-beda keahlian setiap orang. Maka disebutkan ini fantasyiru, ya, silakan, ya, carilah masing-masing cari harta yang halal. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa Nabi SAW pernah menemui Ummu Mubashir Al-Ansariyah dari kaum Ansar di kebun kurmanya. Lalu Nabi SAW bersabda, man gharasa hadha nakhla a muslim am kafir, siapa yang menanam pohon ini, apakah muslim ataukah kafir? Faqalat, kata Ummu Mubashir, yang menanam pohon ini adalah seorang muslim. Faqala, kata Nabi SAW, la yagrisu muslimun gharsan wala yazra'u zar'an fayakula minhu insanun wala dabbah wala syai'un illa kanat lahu sadaqah. Tidaklah seorang muslim, syaratnya harus muslim, ya, menanam suatu pohon, menanam suatu tanaman, lalu tanaman itu dimakan oleh orang atau dimakan oleh hewan, melainkan itu sebagai sedekah, ya. Seorang nanam apa, pepaya atau tanaman, ya, lalu ada burung makan itu, sebagai sedekah, kata Rasulullah SAW, ya. Sedekah pahala untuk yang menanam tersebut, ya. Baik yang mengambil itu hewan ataupun manusia yang mendapatkan manfaat dari pohon dan tanaman itu. Dan ini menghasung untuk kita bertani, ya, untuk bekerja, ya, di sini. Terkhusus dalam hadis ini dengan bertani, ya. Begitu juga dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, ma ba'asallahu nabiyan illa ra'al ghanam, tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan setiap nabi itu pernah menggembalakan kambing, termasuk Nabi Muhammad SAW. Faqala ashabuhu wa anta, maka para sahabat bertanya, demikian pula engkau ya Rasulullah, pernah menggembalakan kambing? Faqala na'am, kata Rasul, iya aku pernah. Kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah, aku pernah mengembalakan kambing dengan imbalan yang telah disepakati. Dan ini menunjukkan Nabi SAW bekerja mengembalakan kambing, mengajarkan kita untuk bekerja. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, ya, mereka bekerja, ada yang bertani, ada yang berdagang, ya, dan berbagai macam profesi yang lain. Dan ini prinsip kedua, yaitu hendaknya seorang ya bersemangat ya, tidak malas-malasan ya, dalam bekerja mencari harta yang halal, diniatkan untuk ibadah ya, sekali lagi diniatkan untuk supaya kuat kita beribadah. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis yang hasan di Hasan al-Syalbani, la ajra liman la hisbatalahu, tidak ada pahala jika orang tidak ihtisab. Untuk bisa dapat pahala pada perkara-perkara ini ya, mubah mencari nafkah, itu harus ihtisab. Kita hadirkan ini untuk beribadah, untuk menafkahi anak istri ya, untuk bisa haji, untuk bisa umrah, untuk bisa bersedekah, untuk bisa zakat, dengan itu akan jadi pahala. Sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari kata Rasulullah, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Tidaklah engkau menafkahi orang yang wajib engkau nafkahi, tapi syaratnya mengharapkan wajah Allah ya. Melainkan itu akan menjadi pahala untuk umat. Hatta mata ja'alu fi imra'atika, sampai apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu itu adalah sedekah ya. Kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari. Dan kita hendaknya hadirkan ya, agar kita membedakan dengan orang-orang yang kufar ya. Mereka pun bekerja, tapi kita bekerja untuk ibadah ya, untuk mencari ridha Allah, untuk bisa kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang ketiga dalam ekonomi Islam ini, hurriyatul amal al-iqtisadi idza kana mubahan. Ada kebebasan dalam bekerja selama pekerjaan itu mubah, bukan yang haram. Sebagaimana nanti akan disebutkan dari dalil-dalil. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbeda-beda wataknya, tabiatnya, kemampuannya. Bahkan ada dua orang yang kembar ya, yang terlahir dari satu rahim ya, itu wataknya berbeda ya kan. Kita dapati wataknya berbeda, sifatnya berbeda. Karena Allah menciptakan hamba-hambanya dengan perbedaan watak tersebut dengan hikmah yang Allah telah tentukan. Dan Allah ciptakan manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Yang diistilahkan dalam bahasa Arab itu madaniyun bitaba'i ya. Ya maknanya apa? Memang secara fitrah manusia itu inginnya bermasyarakat, butuh kepada orang yang lain. Tidak bisa tinggal sendiri, hidup sendiri. Butuh kepada orang lain ya. Pedagang butuh kepada petani ya, yang nanam padi ya, kita yang punya misalnya uang butuh kepada yang menanam padi, menanam buah-buahan ya. Begitu saling membutuhkan. Dan Islam disebutkan di kalangan bahasa Arab, dalam bangsa Arab ya, mereka punya profesi yang bermacam-macam ya. Bangsa Arab ya, ketika Rasulullah SAW datang itu memiliki profesi yang berbeda-beda sesuai dengan hajat mereka. Tapi masalahnya di masa jahiliyah ketika Islam datang, ketika Rasulullah SAW diutus, sebagian bangsa Arab itu menghina sebagian profesi. Contohnya apa? Pertanian. Yang tadi sebagian yang telah disebutkan hadis keutamaan bertani tadi, menjadi sedekah tanaman yang tanamnya. Penduduk Mekah di zaman dulu menghina para petani. Disebutkan dalam hadis ya, Sahih Bukhari ya, yang menunjukkan bahwa penduduk Mekah ya, di antaranya nanti Abu Jahal ya, ketika Abu Jahal ini di peperangan di perang Badar ya, ditebas oleh dua anak Afra ya, dari kalangan Al-Ansar ya, terbunuh oleh dua anak Afra ini. Maka Abdullah ibn Mas'ud ya, yang diperintahkan Nabi SAW untuk melihat bagaimana keadaan Abu Jahal ya, ketika melihat Abu Jahal sekarat ya. Ibnu Mas'ud mengatakan anta Abu Jahal, engkau adalah Abu Jahal, ya. Ya. Faqala, kata Abu Jahal, falau ghaira akkar, falau ghair akkar qatalani. Ya. Maksudnya apa? Seandainya bukan petani, akkar itu petani, ya. Maksudnya penduduk Madinah. Penduduk Madinah kan penghasilannya apa? Bertani, ya, nanam kurma, ya. Kalau bukan selain, ya, kalau misalnya selain petani itu, selain penduduk Madinah yang membunuhku, ya, maka aku tidak menyesal mati, ya, kata Abu Jahal ini, ya. Karena memang dulu orang-orang jahiliyah merendahkan sebagian profesi, di antaranya profesi bertani, ya. Yang di sini disebutkan Abu Jahal, ya, ya, mencela dengan mengatakan tadi, ya, kalau yang membunuhku bukan petani, aku masih bangga. Nah, seandainya yang membunuh itu bukan petani, tapi yang membunuh dia Abu Jahal ini siapa? Dua anak Afra dari Al-Ansar, ya, yang mereka profesinya sebagai petani, penduduk Madinah. Adapun penduduk Mekah, Quraisy, ya, mereka profesinya mengembalakan kambing, ya, berdagang, ya. Nah, ini profesi penduduk Makkah ketika Nabi SAW diutus. Sehingga ketika Islam datang, Islam mengajarkan untuk tidak membeda-bedakan profesi. Selama itu mubah syaratnya. Untuk menghilangkan kesombongan yang ada di masa jahiliyah. Apapun pekerjaan profesi seorang itu mulia selama dia berusaha mengerjakannya. Bahkan dipuji dan berpahala ketika dia bekerja untuk menafkahi orang-orang wajib dia nafkahi. Di mana disebutkan, ya, ada beberapa hadis, ya, bahwa Nabi SAW pernah dibekam oleh Abu Hind di bagian kepala beliau, di Yafukh, ya, bagian kepala Nabi SAW. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya bani bayadha ankihu abahin inkihu ilai. Naam, wahai Abu Hind, ya, nikahkanlah, naam, putri kalian kepada Abu Hind ini, ya. Beliau tidak mencela yang profesinya sebagai tukang bekam, ya, Abu Hind ini. Naam. Beliau tidak merendahkan. Begitu juga Nabi SAW punya pembantu, tukang jahit. Pada suatu hari Nabi SAW mendatangi pembantu beliau, ya, yang tukang jahit ini. Lalu pembantu beliau ini menyuguhkan, ya, sarit makanan yang terbuat dari roti, daging, dan marok, ya, kuah daging, ya. Kemudian saat itu Nabi SAW, ya, mencari-cari labu, ya. Dan Anas bin Malik yang menemani pun berusaha mencarikan labu untuk Nabi SAW. Syahidnya dari hadis ini apa? Nabi SAW tidak merendahkan, ya, pembantunya yang tukang jahit. Demikian pula yang menunjukkan, ya, Islam tidak membeda-bedakan, ya, profesi. Ya. Tidak boleh kita merendahkan profesi orang lain, ya, selama itu mubah. Seperti yang disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, ketika Nabi SAW dikaruniai seorang anak, ya, beliau beri nama dengan nama Ibrahim, ya. Lalu Ibrahim ini dibawa ke Ummu Saif, ya, istri dari pandai besi, ya, di kota Madinah. Nama suami beliau Abu Saif, nama suami Ummu Saif ini. Dan saat Nabi SAW datang, ya, Abu Sa'id sedang apa? Meniup api, lagi bikin sesuatu dari besi, ya, sehingga rumahnya penuh dengan asap. Ya. Lalu Abu Sa'id menegur agar Abu Sa'id berhenti, ya, karena Nabi SAW telah datang ke rumahnya. Ini Nabi SAW tidak membeda-bedakan profesi. Ini dalam Sahih Muslim, ya, mengunjungi para sahabat apapun profesinya, dan yang menunjukkan bahwa Islam memberikan kebebasan dalam bekerja, tidak membeda-bedakan profesi, tidak boleh merendahkan profesi apapun. Hadis dalam Sahih Bukhari. Kata Rasulullah SAW, la an ya'khudha ahadukum ahbalan fa ya'khudh huzmatan min hatabin fa yabi' fa yaqufullah biha wajahu khairun min an yas'alan nas u'tiya amuni'a. Sungguh jika seorang dari kalian mengambil tali, lalu dia mencari kayu bakar, mengangkat kayu bakar. Setelah mendapatkan kayu bakar, dia jual, sehingga dengan hasil kayu bakar yang dikumpulkan dan dia jual itu, dia bisa menjaga kehormatannya. Ini lebih baik, kata Rasulullah, daripada dia minta-minta ya. Kepada manusia bisa dikasih, bisa tidak. Ya. Menunjukkan Islam memberikan kebebasan dalam bekerja. Selama syaratnya pekerjaan itu adalah pekerjaan yang halal, ya, yang mubah. Ya. Dan masih banyak prinsip-prinsip ekonomi Islam yang lain. Ya. Karena waktunya sudah 5:30. Ya. Mungkin di lain waktu bisa kita teruskan. InsyaAllah ta'ala. Ya. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat. Menjadi amal soleh yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita. Karena Allah lah yang membolak-balikkan kalbu hambanya. Sehingga kita berdoa, ya muqallibal qulub sabir qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'arik. Dan ini sering dipanjatkan oleh Nabi SAW berdoa. Padahal beliau adalah seorang yang telah dijamin masuk surga, diampun dosa-dosanya, tapi tetap berdoa dengan doa ini. Mengajarkan kepada kita banyak berdoa kepada Allah untuk diberikan keistiqomahan, untuk tetap semangat di atas Islam, di atas sunnah, untuk mengkaji ilmu agama ini. Karena ini pasti dicatat oleh dua malaikat yang ada di kanan kiri kita. Idza talaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, kata Allah Subhanahu wa taala. Malaikat di kanan mencatat amal soleh kita dan malaikat di kiri kita mencatat dosa-dosa kita, dan itu akan kita lihat nanti di hari kiamat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.